Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kembali kita bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sha'rawi di program Penyejuk Hati lewat radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Baiklah para pendengar, kita telah sampai pada surah Yunus ayat ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim." قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Katakanlah, saya tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan bagi diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat dan tidak pula mendahuluinya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini merupakan jawaban terhadap tantangan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdahulu, yang menantang agar diturunkan kepada mereka azab dari perbuatan dosa atau kemusyrikan yang mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan rasulnya agar menyatakan kepada orang-orang musyrik atau orang-orang kafir itu bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan yang tidak dapat memberikan manfaat kepada kalian dan tidak juga dapat memberikan kepada kalian mudarat, tidak dapat memberikan bahaya atas diri kalian, dan para rasul itu juga tidak dapat membuat mereka beriman dan tidak juga dapat membuat mereka menjadi orang yang kaya. Semua itu atas keputusan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Di sini ditegaskan illa masyaallah, kecuali apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat ini kita lihat lebih mendalam lagi, maka ayat ini mengajarkan kepada kita paling tidak untuk mengucapkan insyaallah setiap kehidupan, setiap pekerjaan yang akan kita lakukan atau setiap rencana yang akan kita lakukan. Artinya, ketika kita memiliki suatu rencana atau program, maka hendaklah kita mengucapkan insyaallah, semoga Allah berkehendak dan merestui apa yang kita lakukan itu tadi. Kemudian Allah menegaskan juga likulli ummatin ajal, setiap manusia, setiap umat, setiap kaum itu memiliki batasan usia, waktu, masa berlaku tertentu. Manusia tidak dapat memvonis ajal seseorang atau suatu kaum sebagaimana misalnya vonis dokter atas orang-orang yang mengalami penyakit tertentu. Tidak selalu benar, walaupun ada yang mungkin yang benar itu kebetulan, tetapi banyak sekali yang tidak benar, sebagaimana juga dokter tidak mengetahui jenis kelamin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Kalaupun benar, maka itu juga suatu kebetulan, tidak dapat dipastikan dengan terang benderang. Dan apabila ajal atau kematian yang dimaksudkan di sini atau kehancuran itu telah datang menimpa suatu kaum, maka tidak akan dapat dielakkan, baik itu dengan usaha dan atau usaha yang menimpa atau mengelakkan musibah itu, atau apapun yang ingin dilakukan oleh manusia, maka mereka tidak dapat menghindar. Artinya, seperti yang selalu kita dengar dari para pepatah, kata-kata bijak para orang-orang tua kita terdahulu, malang tidak dapat dihindari, ya, untung tidak dapat dicari. Artinya, ketika qadha dari Allah Subhanahu wa taala itu telah dia jatuhkan, telah ia tetapkan, maka tidak dapat ada seorang pun yang menghindar dari apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir para asatiz tim terjemah Safir Al-Azhar yang akan memberikan kontribusi penjelasan lebih terhadap ayat ini. Fadhal Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Ardiansah. Jadi ayat 49 ini ada kaitannya dengan ayat 48 ketika kaum orang mempertanyakan kapan janji Allah itu terrealisasi jika engkau orang-orang yang benar. Mungkin di sini salah satunya bila Nabi Muhammad engkau adalah Rasul utusan Allah dalam arti yang sebenarnya. Atau lebih jelasnya, kalau ditanya, orang kafir bertanya, kalaulah memang hari kiamat itu, kapan hari kiamat itu terjadi, kalau betul kau Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan, maka tentu saja kita pun akan bingung, ya kan? Karena banyak prediksi hari kiamat 2012, hari kiamat tahun berapa dulu pernah 1999, rupanya nggak jadi. Karena memang ayat 49 itu menjawab, kiamat itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad itu adalah kematian kita. Jadi kapan kiamat? Kalau kita mati, terjadilah kiamat pada diri kita. Iza mata ahadukum koma kiamatuhu. Kalau mati seseorang, terjadilah kiamat pada dirinya. Jadi tak usah pusing-pusing kapan kiamat, persiapkan diri dari sekarang, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Tidak harus umur 70 tahun mati, bisa saja hari ini, detik ini, kita menemukan betapa banyak manusia yang mati detik ini. Tidak harus orangnya usia dewasa, anak bayi pun bisa mati, bahkan dalam bentuk orok pun ada yang mati, balita umur belasan, anak ABG pun ada yang mati. Ini merupakan indikasi bahwa kiamat terjadi kapan dan dimanapun. Untuk itu sangat jelas hubungan ayat 48 dengan 49, jangankan kita, Nabi Muhammad pun kalau ditanya kapan kiamat, dalam arti di tiupnya sangka kalau oleh malaikat Israfil, maka dia tidak tahu. Tetapi jangankan kiamat yang besar, kiamat yang kecil pun Nabi Muhammad tidak mengetahuinya. Karena apa? Karena la amliku li nafsi dorong wala naf'a. Yang poin yang kedua yang dapat saya sampaikan, bahwa kematian itu bukan suatu hal yang harus ditakuti. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluha. Mati itu adalah pintu, setiap kita akan melewatinya. Tetapi yang penting di situ apa? Dorong wala naf'a. Apakah kematian kita mengantarkan kepada kemudorotan, atau kematian kita akan mengantarkan kepada suatu hal yang bermanfaat? Untuk itu kita diminta untuk buatlah kematian itu aja menjadi mati yang indah, mati yang mengantarkan kita kepada kemanfaatan. Yaitu dengan apa? Dengan beriman kepada Rasul, beriman kepada apa yang dibawa Rasul, yaitu terkait dengan keyakinan kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, beriman kepada adanya hari kebangkitan sehingga kita dapat mempersiapkan diri sedini mungkin, beriman kepada kitab suci Al-Quran dengan mempedomaninya sebagai panduan yang paling urgen yang harus kita baca dalam setiap kehidupan kita. Dengan demikian, kematian yang akan kita hadapi bukan suatu hal yang menakutkan, tetapi suatu hal yang membahagiakan karena menguntungkan diri kita. Iya, dari sisi lain yang cukup menarik untuk kita lihat adalah bahwa jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk menepis anggapan mereka bahwa Rasulullah punya kekuatan dan punya kekuasaan untuk menjatuhkan kemudaratan atau memberikan manfaat. Qul la amliku li nafsi darran wala naf'a, kata Rasulullah, bahwa diriku itu tidak memiliki kekuatan apapun baik untuk memberi mudarat ataupun manfaat. Pemahaman inilah yang sebenarnya mengakar di dalam jiwa orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka memahami bahwa sesembahan mereka, patung-patung yang mereka sembah itu punya kekuatan untuk memberikan mereka rezeki atau memberikan menolak bahaya dari diri mereka. Sebagaimana mungkin dalam penjelasan terdahulu sudah kita gambarkan bagaimana ketika orang-orang Arab Jahiliyah akan mengadakan suatu perjalanan, mereka akan datang kepada para rahib mereka untuk diundi nasibnya keluar atau tidak hanya dengan busur panah. Kalau ternyata busur panah yang bertuliskan jangan pergi, mereka akan tangguhkan karena takut nanti akan celaka di perjalanan, ya. Begitu juga dengan sesembahan mereka. Inilah yang ditepis oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika di awal keterangannya sudah menggambarkan kepada kaumnya bahwa innallazina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan minas samawati wal ard. Wahai kaumku, engkau sembah sesembahan itu karena menganggap mereka itu memberikan rezeki kepada kamu, punya kekuatan baik di atas langit maupun di bumi. Sebenarnya itu salah, kata Nabiullah Ibrahim. Jawaban yang sama juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwa yang harus dilakukan oleh manusia adalah mengembalikan sesuatu kepada Allah, karena Allah adalah fatirus samawati wal ardh ja'ilal malaikata uli ajnihatin. Allah itu pencipta langit dan bumi, yang menciptakan malaikat itu bersayap-sayap. Kalau malaikat dianggap sesuatu makhluk yang suci, Allah lah penciptanya. Ya, apapun yang kamu sembah, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman azinalah, bahwa sesembahan kamu itu tidak punya kekuatan apa-apa, tidak dapat memberikan syafaat nanti di hari akhirat, karena syafaat itu hanyalah kekuasaan dan milik Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Jadi, kembalikan sesuatu kepada Allah. Inilah yang ingin digambarkan oleh ayat ini. Aku tidak punya apapun, kekuatan apapun, karena semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kata-kata ini juga ketika Allah ketika mengatakan saya tidak mempunyai apapun, ini adalah juga bisa pengertiannya karena orang kafir Quraisy atau yang berada di Mekah pada saat itu sangat menginginkan kebenaran apa yang disampaikan Rasulullah, sampai azab pun mereka tantang. Ista'jalu, mereka bersegera ingin datangnya turun azab tersebut. Inilah yang sangat mengerikan. Karena apa? Karena sebetulnya azab itu enggak takut orang memintanya, tapi pada zaman dahulu itu karena kekufuran yang sangat tinggi, mereka malah meminta azab tersebut. Makanya ketika itulah Allah mengatakan, wahai Rasulullah, kata Allah, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya kamu itu tidak yang memberikan azab itu langsung ataupun menunda azab itu. Itu hanyalah illa masya Allah. Artinya itu atas kehendak Allah. Kehendak Allah maksudnya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ketika datang azab tersebut, fa idza jaa ajaluhum likulli ummatin ajalun idza jaa ajaluhum, apabila datang sudah masa waktunya nanti, maka sedetik pun, semenit pun tidak akan bisa mundur dan tidak akan bisa maju, tepat pada waktunya Allah turunkan azab tersebut. Maka kita harus di sini, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, kita harus bersiap. Bukan memikirkan azab itu akan datang, bukan memikirkan kematian itu akan tiba kapan, walaupun sudah banyak yang meramalkan tahun berapa, entah tahun berapa. Sebetulnya kematian itu adalah memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah Allah ingin memberikan kepada kita sebuah pengertian bahwasanya kita cukuplah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah kepada Allah itu, maka kita akan mampu menahan segala sesuatu yang azab itu akan kita tepis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ibadah kita itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan ridha Allah sehingga kita dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diketahui di sini bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala sudah berkeinginan, berkehendak, maka tidak ada sedikit pun azab akan terjadi. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan dakwahnya tidak ada tendensi sedikit pun, apakah itu kepada orang-orang kafir, kepada orang musyrik, bahkan kepada siapapun yang beriman kepada yang beliau yang mengikut ajaran beliau. Artinya apa? Bahwa para duat pun, para muballighin, para asatid, dan insyaallah kita juga yang menyampaikan dalam siaran radio ini tidak memiliki tendensi apapun terhadap satu golongan atau satu pihak manapun, kecuali hanya ingin menyampaikan kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita dapat berbagi kebaikan itu lewat ayat-ayat yang kita bahas setiap hari dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini. Jadi tidak ada kedengkian dan tidak ada iri hati, dan tidak pula bermaksud untuk menakut-nakuti, karena seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, la amliku li nafsi darra wala naf'a. Jikalau itu dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai manusia yang lebih dhaif, yang lebih lemah dan yang lebih banyak lagi kesalahan, pastilah menyatakan hal itu lebih wajar lagi. Artinya kita lebih-lebih tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat atau mudarat terhadap orang lain. Demikianlah mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.